Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Azani wa azzakumullahu jami'an. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tayyib, sebagaimana kebiasaan kita menghafalkan hadis yang sudah kita baca pada bab man at'ama akhan lahu fillah. Yang merasa badannya besar berdiri. Yang beratnya di atas 60 kilo. Yang merasa beratnya di atas 60 kilo berdiri. Banyak ya. Anta ya akhi, antum, ya, maju, ya. Sama yang itu, nah, yang besar itu, ya. Nah, bukan antum, itu. Ah, yang Jogja itu, orang Jogja, ya. Ya. Jogja. Ada yang 120 enggak beratnya di sini? Ada. Ada. Ada yang 120. Kalau ada, pertunjukkan wujudmu. Di atas ya, turun, suruh turun. Yang lain boleh duduk. Ya. Suruh turun. Siapa tahu turun beratnya turun jadi 60 kilo. Ya. Suruh turun. Saya penasaran. Tayyib. Indal baqin fal yaqra'un. Fa'atiku. Nah. Baik, antum siapa namanya? Dari asalnya? Cilacap. Ya, maju nak. Enggak apa-apa. Ada teman di sini, ada teman. Ya. Takut dan? Oh, ini orangnya. Wajib, wajib, wajib. Ya. Ayo ke depan. Ini sering ketemu sama saya suri-suri lari-lari ini ya. Masya Allah. Di sini. Kalau di situ antum kelihatan besarnya. Kalau di sini enggak kelihatan. Nah sampingnya juga besar. Nah, kalau di situ mencolok ya kan. Iya dari Cilacap ya. Nah umur berapa tahun? 19. Nah, fadal ikra. Qala al-muallifu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Badis wal-Bukhari al-Jawfi rahimahullah ta'ala fi kitabi al-adab al-mufrad. Bab man atama akhan lahu fillah. Haddathana Sulaiman Abu Rabi. Qala haddathana Jarir ibn Abdul Hamid. An Layth an Muhammad ibn Nashr. An Muhammad ibn al-Hanafiyyah. An Ali radiyallahu anhu qala la'an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabu ilayya min akhruj min an akhruja ila suqikum fa'utika raqabatan. Ahsanta. Tafadhal ijlis. Ini duo istilahnya nih kan. Duo apa ini? Duo biggers. Nah, yang lebih tua. Antum berapa umurnya? Berapa umurnya antum? 21 antum? 16? saja segini ya kan? Nah, tapi biasanya kalau makin besar nanti menyusut, insya Allah ya. Insya Allah. Ya, Jogja. Yogyakarta. Fadhal. Sudah hafal belum? Insya Allah. Fadhal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Adabul Mufrad bab man at'ama akhan lahu fillah. Qala haddathana Sulaiman Abu Rabi. Qala haddathana Jarir ibn Abdul Hamid an Layth an Muhammad ibn Nashr an Muhammad ibn al-Hanafiyyah an Aliyyin radhiyallahu anhu. Qala la'an ajma'a nafaron min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'utika raqabatan. Ahsanta ijlis. Tayyib. Mas Mukai akhi. Dari mana asalnya? Bojonegoro. Masya Allah. Umur berapa? 16 tadi ya? Ya. Semangat ya. Fadhal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Haddatsana Sulaiman Abu Rabi. Qala haddatsana Jarir bin Abdul Hamid. Haddatsana An Raisin. An Muhammad bin Nasir. Bin Nasir. An Muhammad bin Hanafiyah. An Ali Qala. Ra'an ajma'a nafara min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabu ilayya min an ahroja ila suwikum fa'utika rakobatan. Ahsanta ya akhana. Fadhal ijlis. Nah. Sayyid. Enggak ke atas lagi ya. Nanti kurus ya. Nah, jadi mohon barakallahu fikum ya, ikhwan-ikhwan sekalian. Jadi saudara-saudara kita, nah, yang seperti beliau-beliau, mungkin tidak sama dengan kita, saya harapkan tidak dijadikan sebagai bahan pembulian. Ya, nah, bukan berarti orang itu ketika dia berbeda dengan kita, maka dia lebih rendah atau lebih hina. Nah, wala yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum. Janganlah sebagian kaum meremehkan kaum yang lain, bisa jadi yang kalian remehkan itu lebih baik. Nah, jadi ana harapkan di pondok kita ini enggak ada kasus pembulian. Ya, kasus body shaming namanya ya. Nah, mengejek fisik seseorang itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Itu dilarang di dalam Islam, termasuk dosa yang besar. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Karena kalau di barakallahu fikum di sekolah-sekolah umum, nah, itu kasus-kasus pembulian terhadap barakallahu fikum anak-anak yang mungkin berbeda dengan yang lain itu sangat marak. Bahkan sampai ada yang mengakibatkan kematian. Nah, saking mentalnya benar-benar diganggu dan dia enggak kuat sampai mati orangnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi jangan sampai barakallahu fikum ada di kalangan antum yang ya membuli, menghina, mengejek teman-temannya hanya gara-gara dia berbeda dengan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin karena rambutnya yang menurut antum unik ya, enggak ada di Pulau Jawa yang rambut seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Atau mungkin karena bodinya yang sangat besar, barakallahu fikum, atau karena mungkin dialeknya yang ya tidak pernah antum dengarkan ya cara dia berbicara. Nah, itu jangan antum jadikan sebagai bahan perolokan atau ejekan. Ahum ikhwan ya. Nah, tapi hendaknya antum berusaha merangkul dia, mengajak dia dalam barakallahu fikum pertemanan ya, memberikan support, dukungan, barakallahu fikum. Nah, baik. Om ikhwan ya. Jadi saling bahu-membahu barakallahu fikum. Nah, jadi bukan dijadikan sebagai bahan perejekan atau yang semisal dengannya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu hilful jahiliyah. Bab hilful jahiliyah. Kemarin sudah kita bahas tentang al-hilf. Barakallahu fikum, bagaimana hukumnya di dalam Islam. Al-hilf itu adalah mu'aqadah, mu'ahadah alat ta'abud. Yaitu persetujuan, perjanjian, atau ikatan untuk saling barakallahu fikum tolong-menolong, bahu-membahu, nah, dalam satu perkara yang disepakati. Tayyib, kemarin sudah kita jelaskan, hilaf yang terjadi di masa jahiliyah, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang baik dipertahankan, yang buruk ditinggalkan. Apa yang akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari pada bab ini adalah contoh yang baik. Contoh hilaf yang baik. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibnu Muhammad ibni Ibrahim. Barakallahu fikum. Telah menghabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Barakallahu fikum. Al-Absi maulahum Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Al-Kufi. Nah, beliau lebih dikenal dengan Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Siqatun hafizun sahibut tasanif. Siqatun hafizun sahibut tasanif. Beliau rawi yang siqah dan seorang hafid dan memiliki begitu banyak karya. Qala haddatsana Ibnu Ulayya. Ibnu Ulayya Ismail Ibni Ibrahim Ibni Miqsam. Ismail Ibnu Ibrahim Ibni Miqsam. Barakallahu fikum. Naam. Al-Asadi maulahum. Abu Bishr Al-Basri. Abu Bishrin Al-Basri. Siqatun hafizun. Siqatun hafizun. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Di sana ada lagi Ibnu Ulayyah yang masih satu garis keturunan dengan beliau. Barakallahu fiik. Wa hunaka Ibnu Ulayyah akhar. Di sana masih ada lagi Ibnu Ulayyah yang lain, tapi yang ini barakallahu fiikum seorang ahli ahwa wa ahli bidah. Naam. Juga dikenal dengan Ibnu Ulayyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Dia adalah barakallahu fikum putra dari Ibnu Ulayyah yang kita baca tadi. Putranya dari Ismail bin Ibrahim. Nah, wahwa ibnuhu. Namanya adalah Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Miqsam. Ya. Jadi bapaknya seorang imam ahli sunnah Ismail bin Ibrahim bin Miqsam, lebih dikenal dengan Ibnu Ulayyah. Anaknya ya yang bernama Ibrahim mengambil nama mbahnya juga dikenal dengan Ibnu Ulayyah, tapi dia seorang ahli kalam. Al-Mu'tazili. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Jadi bapak sama anak barakallahu fikum tidak sejalan. Ya, kadang bapaknya yang benar, anaknya yang keblinger. Kadang terbalik, anaknya benar, bapaknya keblinger. Nah, itu yang namanya kehidupan barakallahu fikum. Itu yang namanya hidayah. Ya. Jadi hidayah itu milik Allah barakallahu fikum. Hubungan keluarga barakallahu fikum tidak bisa memaksakan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, kata Allah, Nabi Muhammad, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah yang kasih hidayah itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi dalam satu keluarga itu terkadang memang demikian, heterogen, beragam. Ya. Nah, ada yang ahli sunnah, ada yang ahli bid'ah, bahkan dalam satu keluarga bisa jadi beda agama. Ya. Nah, bapaknya Hindu, anaknya yang pertama Islam, anak yang kedua Buddha, anak yang ketiga Nasrani. Nah, mungkin untuk terjadi barakallahu fikum karena memang yang namanya hidayah itu milik Allah. Barakallahu fikum, tidak Allah berikan pada sembarang orang. Hanya semata-mata dia adalah bagian dari ya nasab kita atau keluarga kita. Dan ketika kita menginginkan, tapi Allah tidak menghendaki, maka itu tidak akan terjadi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian di situ juga terdapat faedah bagi kita untuk barakallahu fikum asyukru, bersyukur kepada Allah kalau satu keluarga itu satu visi dan misi. Itu sebesar-besarnya nikmat sudah. Ya. Nah, bapak, anak, istri sejalan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Punya visi yang sama, punya misi yang sama, punya manhaj yang sama, punya akidah yang sama. Wis itu sudah senikmat-nikmat hidup sudah. Barakallahu fikum ya. Nah, bisa bareng semuanya. Barakallahu fikum. Nah, dan saya rasa banyak di sini yang seperti itu kondisinya, maka jangan kufuri nikmat itu barakallahu fikum. Ya, manfaatkan baik-baik kebersamaan itu. Nah, karena barakallahu fikum al-qulubu dha'ifa wal fitnatu khattafah. Hati-hati manusia lemah dan fitnah itu menyambar-nyambar. Nah, ya, dan memang kita tidak mengharapkan ada sesuatu yang buruk terjadi. Nah, tapi barakallahu fikum kalau kita pandai untuk mensyukuri nikmat yang Allah beri akan Allah tambah. Ya, sehingga ketika hubungan jalinan barakallahu fikum di dalam keluarga kita itu sudah bagus, sudah sejalan semuanya barakallahu fikum. Nah, dijaga baik-baik hubungan tadi, nikmat tersebut dijaga baik-baik, maka akan Allah tambah, akan Allah pererat. Ya. Hubungan kita itu bukan hanya dari sisi darah, tapi juga dari sisi manhaj, dari sisi akidah barakallahu fikum. Nah. Paham ya? Baik. Banyak bersyukur. Bagi mereka-mereka yang tidak demikian kondisinya, juga banyak di kalangan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya, kadang dia sama bapaknya beda prinsip. Nah, baik, ya. Beda haluan, beda frekuensi, beda server. Barakallahu fikum. Naam. Ya, ada yang khariji, ada yang barakallahu fikum. Tayyib, ya, akalani, nam, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, centang perenang dalam satu keluarga. Nah, maka banyak-banyak doa, ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keluarga kita tadi diberikan hidayah, diberikan barakallahu fikum cahaya, dibimbing oleh Allah menuju jalan yang benar. Nah, karena memang itu sudah di luar dari barakallahu fikum wewenang dan kendali kita. Nah, Allah yang mengatur hati manusia. Paham ya? Nah, jadi minta kepada Allah untuk dikokohkan yang pertama kali, ya, agar kita kokoh di atas sunnah, di atas barakallahu fikum jalan yang benar, dan kita mengharap keluarga kita yang belum menemukan jalan yang benar tadi dikembalikan kepada jalan yang benar. Nah, Allahumma amin. Tayyib. An Abdurrahman ibni Ishaq. Dari Abdurrahman bin Ishaq. Abdurrahman bin Ishaq bin Abdillah ibni al-Harith. Al-Qurashi Al-Madani Saduqun Rumiya Bilqadar. Saduqun Rumiya Bilqadar. Ayat. Beliau rawi yang saduq, namun ada beberapa tuduhan kepada beliau terkait dengan barakallahu fikum keyakinannya ada pemahaman qadariyah. Barakallahu fikum. Nah, qadariyah adalah kelompok yang mengingkari barakallahu fikum takdir. Dalam artian barakallahu fikum hamba itu melakukan perbuatan tanpa kehendak dan masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. An Az-Zuhri. Dari Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah ibn Shihab. Nah, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah ibn Shihab. Al-Qurashi Az-Zuhri. Barakallahu fik. Naam. Tayyib. Imam Bukhari menyebutkan beliau terkadang dengan Ibnu Shihab, terkadang dengan Az-Zuhri. Barakallahu fikum. Naam. Abu Bakar Al-Madani. Abu Bakar Al-Madani. Thiqatun Hafizun. Thiqatun Hafizun. Muttafaqun ala jalalatihi wa itqanih. Thiqatun hafidhun muttafaqun ala jalalatihi wa itqanih. Nah, beliau rawi yang thiqah dan hafidh disepakati akan kemuliaan dan kekokohan hafalannya. Jadi kalau sudah disebut nama Az-Zuhri, ya sudah. Jawazah kontoroh istilahnya ya. Sudah melesat melampaui barakallahu fikum. Ya. Nah, batasan atau melewati barakallahu fikum. Naam. Standar ya tertinggi dari seorang rawi barakallahu fikum. Itu Imam Az-Zuhri. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibni Jubair ibni Mut'im. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Al-Qurashi An-Nawfali. Abu Sa'id Al-Madani Thiqatun. An Abihi. Dari ayahnya. Barakallahu fikum. Naam. Jubair bin Mut'im bin Adi bin Nawfal. Sahabiyun. Ayahnya Muhammad bin Jubair, yaitu Jubair bin Mut'im, adalah seorang sahabi. An Abdurrahman ibni Aufin. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf, Abu Muhammad Az-Zuhri. Kunyahnya adalah Abu Muhammad Az-Zuhri, sahabiyun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syahidtu ma'a umumati hilfa al-mutayyibin. Aku pernah menyaksikan bersama paman-pamanku peristiwa Hilfal Mutayyibin. Ya. Perjanjian barakallahu fikum Mutayyibin. Nah. Tayyib. Ada ceritanya terkait dengan barakallahu fikum perjanjian atau barakallahu fikum kesepakatan Mutayyibin. Nah, ijtama'a tis'atu abtanin min Quraishin. Ijtama'a tis'atu abtan min Quraishin. Pada saat itu berkumpul 9 kabilah dari bangsa Quraisy. Minhum Banu Hashim wa banu Zuhra wa banu Tamim. Di antara 9 kabilah tadi ada Bani Hashim, ada Bani Zuhra, ada Bani Tamim. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, Abdurrahman bin Auf kan dari Bani Zuhri, ya Bani Zuhra. Nabi saat itu Bani Hashim, sehingga menceritakan kisah ini begitu memorable, artinya sangat terkesan barakallahu fikum di ingatan mereka. Fi dari Ibni Jud'an qabla amil fil bimuddatin. 9 kabilah ini berkumpul di rumahnya bin Jud'an. Dan itu terjadi 1 tahun ya, sebelum peristiwa penyerangan pasukan gajah Raja Abroha dari Yaman. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian lama hawala Banu Abdi Manaf, lama hawala Banu Abdi Manafin ikhraja istiqayata wal liwa'a min Bani Abdiddar. Saat itu ketika terjadi pertemuan kabilah-kabilah yang berpengaruh, Bani Abdi Manaf berusaha mengeluarkan hak siqayah, ya, hak untuk memberikan pengairan kepada warga Mekah, walliwa, dan memegang panji kehormatan dari Bani Abdiddar. Jadi pengennya Bani Abdi Manaf, Bani Abdiddar ini dikeluarkan dari barakallahu fikum. Tayyib. 9 kabilah yang memiliki hak peto. Ya. Nah. Bani Abdiddar ini dikeluarin aja dari anggotaan kita. Keanggotaan kita. Nah. Ya. Enggak usah dikasih hak siqayah dan liwa. Barakallahu fikum. Nah. Fatahalafat hadhil abtan ala dzalika. Fatahalafat hadhil abtan ala dzalika. Maka kabilah-kabilah tadi membuat perjanjian dan kesepakatan akan hal tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Wa ba'athat ilaihim Ummul Hakim ibnatu Abdul Muthalib. Naam. Wa ba'athat ilaihim Ummul Hakim ibnatu Abdul Muthalib. Maka kabilah yang membuat kesepakatan tadi mengutus Ummul Hakim putrinya Abdul Muthalib. Nah, bibinya Rasul. Ya, tadi. Diutuslah Ummul Hakim barakallahu fikum kepada Bani Abdiddar untuk menyampaikan kesepakatan tadi bi jifnatin fiha tibun. Ya, bijifnatin fiha tibun. Nah, oh, jadi diral, bukan kepada Bani Abdiddar, tapi kepada 9 kabilah tadi. Nah, jadi ketika mereka mengadakan perkumpulan, diutuslah Ummul Hakim bintu Abdul Muthalib untuk mendatangi perkumpulan tadi dengan membawa jifnah. Itu sejenis nampan atau piringan yang di dalamnya itu ada wewangian, nah minyak wangi. Fa ghamasu fiha aydiyahum, Summa darabu biha al-Ka'bah. Setelah itu mereka, pimpinannya, mengusapkan tangannya di piring tadi, minyak wangi tadi, kemudian ditempelkan ke Ka'bah. Nah, ya. Barakallahu fikum. Sebagai bentuk, barakallahu fikum, pengikraran mereka terhadap isi dari perjanjian dan persetujuan tadi. Ditempelkanlah ke Ka'bah wangianya tadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Fasammu bidzalika halfal mutayyibin. Naam. Iya. Dengan sebab itulah barakallahu fikum mereka menamakan perjanjian dan persetujuan mereka tadi dengan halful mutayyibin. Naam, persetujuan atau kesepakatan mutayyibin. Karena pada saat itu media yang dijadikan sebagai pemersatu mereka diwujudkan dalam bentuk minyak wangi. Yang mereka bareng-bareng mengoleskan tangan di minyak wangi tadi, kemudian dilap, diusapkan ke Ka'bah. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Fajara al-amru ala dzalik. Kemudian berjalanlah, ya, perjanjian tadi hatta qadima Makkah rajulun min zabidin, sampai terjadi satu peristiwa, seseorang berasal dari Zabid Yaman mengunjungi kota Mekah, bitijaratin lahu, dengan membawa barang dagangannya. Jadi ada orang dari Zabid datang ke Mekah bawa dagangan. Nah, barakallahu fikum. Faba'aha minal 'As ibni Wa'il As-Sahmi. Faba'aha minal 'As ibni Wa'il As-Sahmi. Nah. Orang yang dari Zabid tadi menjual barang dagangannya kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Fama talahu biha, ya. Fama talahu biha wa ghalaba 'alaiha. Ternyata Al-As bin Wa'il nakal orangnya, ya. Enggak dibayar. Nah. Ini berapa nih semuanya nih? Ya, nah, sekian dinar. Ya, nanti ya. Entar, ya, jurus entar, entar. Dibawa, naam, barakallahu fikum, ditagih sama orang dari Zabid tadi. Gimana nih, Pak, bayarannya? Nanti, sabarlah. Nah, barakallahu fikum. Ditagih-tagih enggak, barakallahu fikum, enggak dikasih-kasih uangnya. Sampai akhirnya si Al-As ini emosi, ya. Nah, barakallahu fikum, kemudian menguasai barang orang tadi, enggak bayar, malah menzolimi orang Zabid tadi. Fastaghatha. Akhirnya orang dari Zabid tadi, barakallahu fikum, beristighatha. Minta bantuan, minta pertolongan. Ya, agar kezoliman yang menimpa dirinya, barakallahu fikum, ya, bisa diangkat. Nah. Fajtama'u bidari Abdillah ibni Jud'an. Maka berkumpullah di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Pembesar-pembesar Quraisy tadi, ternyata masalah ini sampai kepada pembesar-pembesar Quraisy. Naam. Banu Hashim wa Banul Muthalib wa Asad ibnu Abdul Uzza wa Zuhra ibnu Kilab wa Tamim min Murrah. Nah, ya, fajtama'u bidari Abdullah bin Jun'an Banu Hashim wa Banul Muthalib wa Asad ibnu Abdul Uzza wa Zuhra ibnu Kilab wa Tamim min Murrah. Nah, ya, akhirnya sampai ke pembesar-pembesar tadi. Ini gimana nih orang kita nih, ada yang nakalan ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, Walhamdulillah pada saat itu barakallahu fikum pimpinan-pimpinan Quraisy masih orang-orang yang baik. Ya. Nah. Semangat jahiliyah membela kelompok dan golongan dalam hal yang salah saat itu dikesampingkan. Biasanya kan barakallahu fikum semangat jahiliyah membela golongan itu kuat sekali. Tapi walhamdulillah saat itu pimpinan-pimpinannya masih orang-orang yang bagus. Fata'ahadu alla yajidu bimakkata mazluman min ahliha. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya mereka berjanji agar jangan sampai ditemukan lagi di kota Mekah ada orang yang terzolimi. Barakallahu fikum. Naam. Min ahliha wa ghairihim. Baik itu dari orang Mekah sendiri atau orang luar Mekah. Barakallahu fikum. Tayyib. Mimman dakhalaha illa qamu ma'ahu wa kanu 'ala dhalim hatta yuraddu 'alaihi mazlimatahu. Mereka membuat kesepakatan kalau ada orang yang dizalimi di kota Mekah, baik itu asli penduduk Mekah atau orang luar, kalau sudah masuk kota Mekah dijamin keamanannya. Ya. Nah, kalau ada yang menzalimi di sana, maka pemimpin-pemimpin Quraisy tadi akan berada barakallahu fikum bersama orang yang dizalimi. Akan membela orang yang dizalimi dan melawan orang yang berbuat zalim tadi, siapapun orangnya, sepakat mereka. Ya, walaupun itu anak kita sendiri, walaupun itu orang mulia di kalangan kita sendiri. Kalau dia salah, nah, kita katakan salah. Ya. Walaupun yang dia barakallahu fikum zalimi itu orang luar, bukan orang terkenal. Kalau orang kita sendiri yang salah, kita salahkan. Sampai dia mau mengembalikan barang yang dia ambil atau kezaliman yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Naam. Fahuwa al-halif alladhi tahalafahu al-mutayyibun atau al-mutayyibun. Barakallahu fikum. Naam. Itulah perjanjian yang barakallahu fikum, di mana orang-orang yang mengikuti kesepakatan awal tadi, ya, menambah kesepakatan mereka. Nah, bukan hanya mengeluarkan Bani Abdiddar dari Siqayah dan Liwa, tapi mereka membuat kesepakatan yang lebih luar biasa lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih adil lagi, yaitu menegakkan keadilan di kota Mekah. Ya, nah, barakallahu fikum. Jadi siapapun yang berbuat zalim di sana harus ditegakkan keadilan barakallahu fikum, nah, pada orang tersebut. Tayyib. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fama uhibbu an ankasahu. Naam. Wa annali humrun na'am. Kata Nabi SAW, sampai saat ini aku tidak ingin, aku tidak suka untuk membatalkan perjanjian mereka tadi. Artinya diakui oleh Nabi. Ya, di Mekah kalau ada orang yang berbuat zalim, walaupun itu anak raja atau raja sekalipun, harus ditegakkan keadilan padanya. Nah, ya. Itu bermula dari halaf atau halaf al-mutayyibin. Barakallahu fikum. Na'am. Dipertahankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun kata Nabi, aku ditawari onta merah. Untuk apa? Barakallahu fikum, membatalkan, mengamandemen, barakallahu fikum, merubah aturan tersebut. Tidak. Ya. Berapapun manusia itu membayar, aturan ini harus tetap ditegakkan. Kalau ada yang berbuat zalim, siapapun dia, nah, harus ditegakkan keadilan padanya. Barakallahu fikum. Nah, tapi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, yang pertama adalah azamu qadri helfi al-mutayyibin. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang betapa agung dan mulianya perjanjian mutayyibin yang disepakati pada era jahiliyah. Ya, nah, taib. Alladhi syaraka fihi, di mana pada saat itu pembesar-pembesar Quraisy berserikat di dalamnya. Wala ya'dilu bihi syai'an min mata'i hayat min mata'il hayati. Nah, wa inka sura. Saking mulianya isi perjanjian tadi, para kalafikum, tidak bisa ditandingi oleh ya segala perabotan-perabotan dan kemewahan dunia walaupun banyak. Nah, yang kedua yang bisa kita ambil faedahnya, anna dinal Islam aqarra, anna dinal Islam aqarra ma kana alaihi ahlul jahiliyah. Anna dinal Islam aqarra ma kana alaihi ahlul jahiliyah minas sifatil hamidati. Bahwa agama Islam mengakui perbuatan-perbuatan orang jahiliyah dari sifat-sifat yang terpuji. Artinya tidak semua perilaku jahiliyah itu dihapus oleh Islam. Ya. Ada beberapa barakallahu fikum perilaku masyarakat jahiliyah barakallahu fikum yang tetap dipertahankan. Nah, barakallahu fikum. Kanusratil mazlum, seperti menolong orang yang terzolimi. Nah. Wa ta'minil khaif, wa ta'minil khaif, memberikan keamanan pada orang yang sedang merasakan ketakutan. Wa ikramid daifi, wa ikramid daifi, dan memuliakan tamu. Ya, nah. Jadi walaupun bangsa Arab saat itu bangsa jahiliyah yang memang barakallahu fikum sudah rusak, ya, barakallahu fikum akidahnya rusak, etikanya rusak, kehidupan sosial masyarakatnya rusak. Dalam kebobrokan itu masih ada hal-hal yang baik pada mereka. Nah, barakallahu fikum. Mereka kalau sudah masalah jamu tamu itu luar biasa. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wa muasa wa muasatu atau wa muasati al-muttari wal muwasati al muttari. Nah, mendahulukan atau mengedepankan orang-orang yang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sulit. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi ketika ada orang yang dalam kondisi genting, itu sama mereka didahulukan. Nah, barakallahu fikum. Artinya dalam dominasi barakallahu fikum mayoritas masyarakat jahiliyah yang saat itu benar-benar hancur, ya, masih tersisa orang-orang yang baik. Masih ada orang-orang yang melakukan yang namanya islah. Makanya masih bertahan. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Barakallahu fikum bangsa Arab saat itu. Seandainya di tengah-tengah mereka sudah tidak ada muslihin, orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki, barakallahu fikum. Nah, maka azab Allah Subhanahu wa taala itu akan ditimpakan secara merata. Walaupun di tengah-tengah mereka masih ada orang yang saleh. Paham ikhwan ya? Sehingga dari situ terdapat sebuah motivasi kepada kita semua, barakallahu fikum. Walaupun kita berada pada kondisi atau keadaan minoritas. Ya, nah. Kalau di sini, di pondok, mungkin antum tidak merasakan perasaan kecil. Perasaan menjadi minoritas. Tapi kalau sudah di luar pondok pesantren, antum sudah kembali ke kampung-kampung antum. Bisa jadi cuma antum di situ. Yang benar-benar barakallahu fikum mengenal dakwah sunnah. Ya. Masyarakatnya barakallahu fikum bobrok. Nah, ya, akidahnya, akhlaknya, barakallahu fikum perilakunya. Maka di situ barakallahu fikum, ya. Kalau kita sayang dengan kampung halaman kita dan orang-orang yang ada di dalamnya, kita jangan diam. Ya, kita jangan cuma sibuk dengan ibadah kita saja. Tapi berupayalah, berusahalah, melakukan usaha yang semampunya bisa kita lakukan. Ya. Nah, pasti ada orang-orang baik di kampung itu. Ya, entah datangi tetangga. Nah, mas, anak sampean gak mau diajari ngaji tah? Loh, emang jenengan bisa? Ya, dikit-dikit bisa lah mas, ya. Nah, kalau bapaknya gak bisa ngaji kan minimal anaknya bisa ngaji. Ya, gak apa-apa. Kalau anaknya mau, ya saya persilahkan. Ya, berawal dari ngajari anak-anak kecil mengaji. Antum tahu dakwanya Syekh Mukbil yang begitu besar. Itu awalnya beliau tuh ngajari ngaji anak-anak kecil. Padahal beliau tuh dari barakallahu fikum ya, dari Saudi sana udah doktor. S3. Barakallahu fikum. Ya kalau orang kayak kita gitu mungkin gengsi ya, masa S3 ngajari A, bata, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Nah, itu zaman kita dulu kalau model ngajinya kayak gitu. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi beliau enggak merasa malu, enggak merasa gengsi, ya. Nah. Sudah syekh ini, sudah syekh ngajar qiraah alif bata. Barakallahu fikum. Nah, ditekuni sama beliau sedikit-sedikit. Ya, saat itu minoritas. Paham ikhwan ya? Nah, jadi barakallahu fikum kita harus yakin dalam gelap gulitanya ya. Nah, kita mengharapkan ada secercah cahaya yang mungkin bisa kita perbesar dan perbesar dan perbesar. Yang penting kalau ikhlas insyaallah akan diberikan jalan dan kemudahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berawal dari satu anak murid ngaji. Cuman ada satu anak tetangga yang mau, ajari dengan tekun ya. Barakallahu fikum. Nah, ajari dia akhlak. Itu barakallahu fikum akan membawa hidayah, menjadi asbab hidayah kepada yang lainnya. Nah, paham ya? Nah, jadi jangan putus harapan karena merasa us. Gak mungkin lah Ustaz, orang kampung ini parah semuanya ya. Nah, masa ada orang yang baik? Ya, jangan putus asa seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, banyak cerita yang barakallahu fikum terjadi ya, dari usaha-usaha orang yang baik, muslihin yang merubah kampungnya yang tadinya rusak jadi bersinar dengan cahaya sunnah. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis adalah tahrim naqdil uhudi, tahrimu naqdi al-uhudi allati yatarattabu ala al-wafai biha masalihu. Tahrimu naqdi al-uhudi allati yatarattabu ala al-wafai biha masalihu. Wa tudra'u biha mafasidu. Naam. Di dalamnya ada faedah haramnya membatalkan perjanjian, kesepakatan yang memberikan efek kemaslahatan atau menolak kemafsadahan ketika kesepakatan dan perjanjian itu ditunaikan. Ya. Nah, kalau dia membawa maslahah, menghilangkan mafsadah, maka kita tidak boleh membatalkannya atau menggantinya dengan sebuah kesepakatan yang zalim, dengan kesepakatan yang barakallahu fikum tayyib, lebih buruk daripada itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Itu yang bisa kita ambil faedah dari hadis.